السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر الإخوة قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. أحبتي في الله saudara saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab, bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita masih di Ad-Darsu As-Sabi' Wal-Ishrun, di pelajaran 27. Dan ini termasuk akhir-akhir daripada pembahasan di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Tak terasa sudah cukup lama kita membahas jilid kedua ini. Dan di akhir-akhir pembahasan di jilid kedua ini kita mendapatkan penjelasan dari penulis tentang pembahasan al-af'al al-mu'tallah, kata-kata kerja yang di dalamnya ada harful illah. Dan pelajaran 27 ini sebenarnya adalah sambungan dari pelajaran 26 sebelumnya, karena masih terkait dengan pembahasan tentang al-af'al al-mu'tallah atau tentang al-fi'lul mu'tal. Dan di pelajaran 27 sebagaimana yang sudah sering kita ulang, bahwa al-fi'lul mu'tal yang kita bahas di pelajaran ini adalah al-fi'lul mu'tal yang harful illahnya ada di tengah atau di ainul fi'l, diletakkan atau terletak di ain, huruf ain daripada sebuah fi'l. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mu'talul ain ini ada beberapa auzan, ada beberapa wazan yang kita temukan. Di antaranya adalah wazan fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu, kemudian sama yasumu, zara yazuru, dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas. Dan tinggal tiga latihan lagi insyaAllah. Tinggal tiga latihan lagi terkait dengan wazan yang pertama ini. Jadi al-fi'lul mu'tal, al-fi'lul mu'talul ain yang wazannya fa'ala yaf'ulu, wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu, tinggal tiga latihan lagi. Kita akan selesaikan pembahasan wazan yang pertama ini. Kita sudah mempelajari bagaimana bentuk al-madi, bagaimana bentuk al-mudhari', bagaimana bentuk al-amr. Kemudian bagaimana jika seandainya al-fi'lul mu'tal al-ain ini didahului oleh lam an-nafiyah, dan insyaAllah nanti setelah ini didahului oleh lam an-nahiyah. Kemudian di wazan yang kedua, dan nanti insyaAllah di latihan ke-18, akan kita mulai wazan yang kedua, yakni wazan fa'ala yaf'ilu, seperti ba'a yabi'u, kemudian ja'a yaji'u, kemudian sara yasiru, dan seterusnya. Berarti cukup panjang pembahasan kita di pelajaran 27 ini. Dan kalau kita lihat di sini ikhwan, latihan pelajaran 27 ini sampai latihan ke-34. Subhanallah. Anda bisa lihat di halaman 191. Safha mi'ah wa wahidun wa tis'un. Di latihan ke-34 ini adalah pembahasan akhir daripada Darsus Sabi' wal Ishrun, pelajaran ke-27. Kita masih di latihan Al-Khamis Ashar, At-Tamrin Al-Khamis Ashar, latihan ke-15. Mohon kesabarannya dan terus murojaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Kemudian ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wazan ketiga yang merupakan wazan terakhir dari pembahasan al-fi'lul mu'talul ain adalah fi'il mu'tal dengan wazan fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu, begitu pula khafa yakhafu, kemudian sya'a yasha'u, dan fi'il mu'tal yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala akan satu persatu akan kita bahas. Dan alhamdulillah sudah kita bahas wazan yang pertama, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Dan insyaallah tidak lama lagi di latihan ke-18 kita masuk ke wazan yang kedua. Ini wazan fa'ala yaf'ilu insyaallah. Di sini di at-tamrin al-khamis asyar, silakan antum bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian, silakan lihat safha mi'ah wa sittatun wa thamanun, 186. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita ditemani beberapa ikhwah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Waffaqakumullah wa barakallahu fikum. Unzuru ila at-tamrin al-khamis ashar. Lihat latihan ke-15. Safha 186. Halaman 186. Perhatikan. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, bagi al-mustami'un wal-musyahidun, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, silakan lihat halaman 186, halaman 186, at-tamrin al-khamis ashar, latihan ke-15. Dan siapkan alat tulisnya dan catat yang kiranya perlu dicatat. Kita mulai di sini, at-tamrin al-khamis ashar. Ta'ammal ma yali. Sudah ketemu ah Maulana? Sudah, Ustaz. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk memperhatikan contoh di bawah ini, contoh berikut ini. La taqul. La taqul. Kemudian menjadi la taqul. La taqul. Apa ini? Pembahasan apa ini? Pembahasan di at-tamrin al-khamis ashar adalah terkait dengan la, lam an-nahiyah. Lam, apa ya kawan? An-nahiyah. Lam yang berfungsi untuk melarang. An-nahyu, larangan. Sehingga makna la di sini, la, ini jangan. Jangan. Dan la an-nahiyah sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan antum ingat semua insyaAllah. Bahwa la an-nahiyah memajzumkan al-fi'lul mudhari' setelahnya. Membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi majzum. Yani, menjadi akhir hurufnya sukun diantaranya. Di antara tanda jazm adalah as-sukun. Maka lihat di sini huruf terakhirnya disukun. Maka lihat asalnya adalah la taqul. Wawunya disukun. Memang asalnya begitu. Lamnya, lam huruf terakhirnya juga disukun. Lam huruf terakhirnya disukun. Kenapa disukun? Karena majzum. Jadi sukun karena kepentingan majzum. Nah, di sini antum temukan ada dua huruf mati bertemu. Ada sekadalik? Balasat. Ya. Yani ada iltiqa'u as-sakinan. Iltiqa'u as-sakinain. Bertemunya dua huruf sukun, dua huruf mati. Yang mana ya, Ikhwan? Yang pertama yang mana? Wawu. Yang pertama huruf? Huruf. Wawu. Al-wawu. Yang kedua huruf? La. Lam. Wawu dan lam, kedua-duanya sama-sama disukun. Ada sekadarik? La. Maka dalam bahasa Arab, kondisi seperti ini tidak boleh ada. Dalam bahasa Arab, kondisi seperti ini tidak boleh ada. Apa yang kita lakukan? Kita hilangkan salah satu hurufnya. Bagaimana Ikhwan? Apa yang kita lakukan? Hilangkan salah satu hurufnya. Yang berhak, lebih berhak dihilangkan antara waw dan lam, yang mana yang lebih berhak dihilangkan? Al-waw. Al-waw, karena waw itu harful illah. Dan dulu pernah kita jelaskan harful illah ini huruf yang berpenyakit. Maka huruf seperti ini, huruful illah, huruf yang seperti ini lebih berhak untuk dihapus daripada lam. Maka lihat, menjadi la takul. Tolong dibaca Maulana. Setelah dihilangkan maunya bagaimana? La takul. Sekarang menjadi jelas. Sekarang menjadi huruf yang disukun hanya tinggal satu saja sekarang. Yang mana ya kawan? Lam. Lam saja. La takul. Dan ini berlaku di fi'il mu'tal yang lainnya. Sama. Maka lihat di latihan ke-16. Sebagai latihan daripada teori yang barusan kita pelajari di latihan ke-15. Prakteknya di latihan 16. Untuk melihat ikhwan. At-tamrin as-sadis asyar. Adkhil la an-nahiyah. Adkhil la an-nahiyah. Apa artinya? Adkhil la an-nahiyah. Masukkan huruf lam nahiyah. Nah, masukkan lam an-nahiyah alal af'alil atiyah. Pada fi'il-fi'il yang berikut. Pada fi'il-fi'il yang berikut. Dan tadi sudah jelas insyaAllah. Tidak mengapa kita contohkan satu fi'il. Di sini ada tazuru. Apa fi'il madhinya ya kawan? Tazuru. Zara. Zara. Zara anta tazuru. Di sini antum disuruh untuk memasukkan la an-nahiyah. Sebelumnya, mana tazuru? Mengunjungi. Mengunjungi. Sini kalau masuk la an-nahiyah maknanya jangan mengunjungi. Jangan mengunjungi. Lihat ketika masuk la an-nahiyah, lam an-nahiyah menjadi la tazur. Asalnya begitu. La tazur. Ta zai waw ra. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu, ikhwan? Dihilangkan. Kita hilangkan wawnya sehingga menjadi la tazur. La tazur. Jangan engkau mengunjungi. Sekarang tidak ada lagi dua huruf mati yang bertemu. Wadih? Wadih. Dikerjakan seperti itu, ah Maulana. Fahim tu akhir kirim? Dikerjakan seperti itu. Fahim tu, insyaAllah. Antum baca dulu tahapannya sebelum dihilangkan wawnya. Setelah itu hilangkan wawnya. Ustaz. Wadih? Wadih, insyaAllah. Bisa kita coba fi'il yang berikutnya, takumu. Naam, Ustaz. Kemudian antum ya akhi tasumu. Anta takumu ya Maulana. Wa anta ya akhir kirim, anta tasumu. Tafadhal. Bismillah. Takumu. Nah, ma mana takumu? Berdiri, Ustaz. Kamu berdiri. Nah, masukkan la an-nahiyah. La takumu. La takum. Asalnya la takum. Mimnya disukun. Oh, nah, Ustaz. La takum. Naam, ada dua yang disukun. Ada sekretarik? Bala, Ustaz. Yang pertama, yang mana yang disukun yang pertama? Al-wawu. Al-wawu dan Mim. Mim. Kenapa mim disukun? Karena kemasukan la nahiyah. Naam. Kemudian apa yang terjadi di sini ditemukan dua sukun. Dua huruf yang disukun. Maka silakan hapus salah satunya menjadi la takum. La takum. Tarjim. Jangan kamu berdiri. Naam. Naam. Ahsant. Ahsant ya akhil karim. Syukran. Alladhi yali berikutnya tasumu. Tafadhal ya akhil karim. Bismillah. Tasumu. Mana tasumu? Puasa. Naam. La tasum. La tasum. La tasum. Asalnya begitu. La sidarik? Nah, lalu wawunya antum hapus, silakan. La tasum. La tasum. Apa artinya la tasum? Jangan berpuasa. Jangan engkau berpuasa. Ahsant. Satu lagi ya, Maulana. Tatuf, lalu antum terakhir tabul. Tafadhal ya akhil kirim. Tatufu. La tatuf. La tatuf. La tatuf. Naam. Ma mana la tatuf? Jangan kamu tawaf, Ustaz. Jangan kamu tawaf. Nah, atau jangan kamu berputar, berkeliling. Berkeliling. Sahih. Ahsant. Tabulu. Tabulu. La tabul. La tabul, kemudian? La tabul. Naam, wawunya kita hapus sehingga menjadi la tabul. Naam, ahsanta ya akhil karim. Apa artinya ini? Bala yabulu, mana ya bala yabulu? Buang air kecil. Buang air kecil. Naam. La tabul apa artinya? Jangan kamu buang air kecil. Naam, ahsanta. Barakallahu fik ya akhil karim. Barakallahu fik. Kemudian di sini di at-tamrin as-sabi asyar, sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk sama-sama belajar, kita baca terlebih dahulu sampai latihan ke-17. Karena masih terkait di sini. At-tamrin as-sabi asyar di sini adalah perintahnya iqra ma yali. Mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Di sini contoh-contoh dari penggunaan la an-nahiyah, setelahnya datang al-fi'lul mudhari, kemudian diletakkan dalam kalimat sempurna. Ini contoh-contoh. Tidak ada soal yang perlu jawab. Antum hanya diminta untuk membaca saja. Ya, ini antum agar terbiasa menggunakan pola ini, la an-nahiyah kemudian fi'l mu'tal dalam kalimat sempurna. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah, ana minta baca dua soal saja. Anta rakam wahid ya akhil karim, wa anta rakam athani. Naam, Ustaz. Naam. Tafadhal iqra' jayidan thumma tarjim ba'da dhalik. Bismillah. Al-awwal. La taqul hakadha. Naam, la taqul. La taqul hakadha. Hakadha. Hanya panjang. Hakadha. La taqul hakadha. Ahsant. Mana la taqul hakadha? Janganlah kamu berkata seperti ini. Naam, janganlah kamu berkata demikian atau seperti ini. Barakallahu fiik. Jazakallah khair ya Maulana. Athani. La tazurni fil masai. Naam. Mana la tazurni fil masai? Jangan kamu mengunjungiku di waktu sore. Di waktu sore. Naam. Limadha ya akhil kirim? La mana hataj ila jawab. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Naam, alaan naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Kembali lagi 021-823-6543 dan turut berlatih di kesempatan malam hari ini. Kita sapa untuk pendapat pertama. Halo. Naam. Ya, assalamualaikum. Ya. Terputus nampaknya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana ini? Umu Sabrina, dari Cibitung. Dari Cibitung dengan Umu Sabrina. Naam. Ya. Tadi sempat dijelaskan sampai ke latihan yang telah dicontohkan tadi ya. Sudah mengikuti dari awal, Umu? Iya, Naam. Baik, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Ustaz saat lagi. Naam. Rakam berapa, Ustaz? Bisa mendengar, Ustaz? Oh, Naam, Naam. Dari siapa tadi, Umu? Umu Sabrina di Cibitung. Umu Sabrina, Naam. Baik, Umu Sabrina, ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Ahlan bika, Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Anti ma'ana min al-bidayah? Insyaallah, Ustaz. Baik. Silakan lanjutkan at-tamrin as-sabi asyar. Rakam ath-thalith alan. As-nan. At-tamrin as-sabi asyar. La tatuf bil kubri. Bil kubri, hakadha. Begitu bacaannya, Umu? Naam. Bil kubri. Qaf ba ra. Kuburi. Naam. La tatuf bil kuburi. Naam. Sekali lagi, maratan thania. La tatuf bil kuburi. La tatuf bil kuburi. Ahsan. Terjem. Jangan bertawaf di kubur. Jangan bertawaf di kuburan. Di kuburan, nah, ya. Karena al-kubur jama'. Oh iya, Ustaz. Ya, jama' daripada al-qabru yang tadi Umu sebutkan di awal. Al-qabr itu mufradnya. Iya, ini jama'. Ini jama'nya, nah. Berarti kuburan. Nah. Iya, Ustaz. Di mana? Kenapa tidak boleh tawaf di kuburan, ya Umu Sabina? karena bukan tempat Ustaz. Naam, at-tawaf bil Ka'bah. Ada sekali Ka'bah. Naam. Naam, ahsant. Teruskan Umu, tafadhali. Rakam Ar-Rabi. Ar-Rabi. La tasum yawmal 'id. Ahsant. Maratan thaniya. La tasum yawmal 'id. Yawmal 'id. Ahsanti. Terjem. Jangan kamu berpuasa di hari raya. Pada hari raya. Nah, jangan berpuasa di hari raya. Nah, karena ada larangan. Larangan berpuasa di hari raya. Nah. Teruskan Umu. Habiskan sampai rakam as-sadis. Tidak keberatan? Tawassal. Tafadhali. Al-khamis. La takun taslanu ya waladu. La takun. La takun taslan. Nu ya waladu. Kaslanu wala kaslana. Kaslanu ya Ustaz. Takun yani dari kana yakunu. Ada sekedarik? Bala. Naam. Kana yakunu. Berarti ini kaslannya? Kaslannya adalah khobar, khobar kana. Oh, khobar kana. Ya. Isim kananya dhamir anta. Dhamirun mustatir ya, takdiruhu anta. Kaslana berarti di sini Umu. Oke. Okay. Karena khabar kana mansub, ada sekadarik? Boleh, Ustaz. Nah, sekali lagi, maratan thaniya. La takun kaslana ya waladu. Naam. Jangan kamu menjadi malas wahai anak. Naam, ya, jangan kamu menjadi malas anak, wahai anakku. Naam, ahsant. Ya. Teruskan. Satu lagi. As-sadis. La takum min huna. Naam, la takum min huna, ahsanti. Jangan kamu berdiri di sini. Min huna. Di sini ya, Sat, ya. Min huna, mana min? Min huna. Dari sini. Oh, dari la sini. La takum min huna. Jangan, jangan bangkit dari sini. Oh, jangan bangkit dari sini. Naam, ahsanti. Ahsanti. Syukran, Sat. Afwan, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa iyyaka wa iyyakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Sabrina yang terhubung di kesempatan pertama pada malam hari ini. Bagi saat kita akan angkat kembali untuk penelpon berikutnya atau penelpon kedua di malam hari ini. Silakan di 0218236543. Kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Bekasi, Umu Hana. Dan wassalam ya Umu Hana. Alhamdulillah, Hana. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Ustaz? Ana as'aluki awalan, kaifa haluki? Alhamdulillah, Hana bi khair. Wa ana bi khair, alhamdulillah. Syukran ya Umu Hana. Afwan Ustaz. Umu Hana, silakan dari awal kembali. Min at-tamrin al-khamis ashar. تأمل ما يلي اقرأ yang 15 ya Ustaz ya. Naam. تأمل ما يلي. Naam, karena tadi 17 sudah selesai, kita kembali ke at-tamrin al-khamis ashar. Oh. Naam, tidak keberatan Umu begitu? Insyaallah Ustaz. Baik, tafadhali. تأمل ما يلي. La taqul. La taqul. Naam. Jangan. Naam. Ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikanlah apa yang di bawah ini. Naam. Penjelasannya bagaimana Umu? Apa ini? Tiba-tiba ada dua kata. Ada. La taqul. La taqul. Apa ini? Belajar tentang lam an-nahiyah, Ustaz. Naam. Tadi kita sudah jelaskan tentang lam an-nahiyah. Lam alif an-nahiyah. Lam an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahya, apa makna la an-nahya ya Ummahana? Lam yang melarang, Ustaz. La yang bertugas untuk melarangan, sahih, larangan. Sehingga maknanya bagaimana la di sini? Kalau ada dua sukun, harus dimati. Apa makna la di sini dalam bahasa kita, Ummahana? Melarang, Ustaz. Bagaimana maknanya? Janganlah. Janganlah, ahsanti. Kemudian di sini takul. Mengapa ada wawu dan lam yang disukun di sini? Apa ini Umu? Apa yang ingin dia sampaikan di sini? jika ada dua sukun dalam satu fi'il, harus dimatikan satu, Ustaz. Harus dimatikan? Apa harus dihapus? Harus satu? Dihapus. Naam. Naam. Sehingga menjadi bagaimana? Dari la takul menjadi la takul. La takul. Naam. Saya lengkapi penjelasannya, Umahana. Di sini la takul. Di sini wawunya sukun, memang pada asalnya wawunya disukun. Ada sekedalik? Balas. Qala yaqulu, kan begitu asalnya. Iya. Di sini karena ada la an-nahya, la an-nahya, dan la an-nahya memajuzumkan fi'il mudhari, maka di sini selain waw yang disukun, lam yang huruf yang terakhir juga disukun karena kepentingan jazm. Karena adanya la an-nahiyah yang memajuzumkan fi'il mudhari, dan tanda majuzumnya adalah sukun di huruf lam. Iya, benar, Ustaz. Nah, sehingga menjadi la taqul. Begitu asalnya. Namun karena di sini ada waw dan lam yang disukun, dua huruf sukun, dua huruf mati bertemu, dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu, maka salah satunya dihapus. Bukan dimatikan, tapi dihapus. Mana yang dihapus semu? Mana yang lebih berhak dihapus, waw atau lam? Huruf waw, Ustaz. Huruf waw, huruf illahnya. Sehingga menjadi bagaimana setelah dihapus? Tolong dibaca. La taqul menjadi la taqul. Naam. Mana la taqul sekarang? Janganlah engkau berkata. Ahsanti, ahsanti. Teruskan umu. Sekarang masukkan la an-nahiyah di latihan 16. Silakan. Langsung masuk ke kata tazuru dan takumu. Dua fi'il. Tafadhali. Tazuru. Naam. La tazur. La tazur. Naam. Hasil akhirnya yang mana? Hasil akhirnya? La tazur. La tazur. Mana la tazur? Janganlah engkau mengunjungi. Naam. Teruskan. Takumu. Taqumu la taqum la taqum la taqum. Naam. Mana la taqum? Janganlah kamu berdiri. Naam. Barakallahu fik. Syukran ya Ummahanna. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Bekasi telah terhubung Ummu Hana di kesempatan malam hari ini. Baik, berikutnya saat kita naftah al-majalim. Nah, nazal naftah al-majalim setanin. Baik, Ustaz. Tentunya di layanan telepon 0218236543 bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di belakang Ummu Hana pada telepon kedua tadi, silakan. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat pula melalui 0819896543. Baik, kita sapa kembali. Nam, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Dari Bekasi. Nam, ahlan wa sahlan ya Dewinta. Ahlan bik ya Ustaz. Nam, kaifa haluki? Ya khair alhamdulillah. Wa kaifa Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Silakan, ukhti Dewinta, ada tiga fi'il. Ada tiga fi'il yang silakan anti masukkan la an-nahiyah di situ. Nah, baca dulu fi'ilnya, kemudian masukkan la an-nahiyah. Tafadhali. Tasumu, tatufu, dan tabulu. Tiga fi'il tersebut. Terputus. Ya. Oh, baik. Taib. Afan, mohon maaf untuk Ibu Dewinta dari Bekasi. Nampaknya terputus sambungan teleponnya. Mungkin dapat menghubungi kembali atau bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di malam hari ini. 0218236543. Silakan. Halo. Ya. Sudah terhubung. Halo. Kembali. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada dalam bimbingan bahasa Arab atau pelajaran bimbingan bahasa Arab di malam hari ini, masih tentunya di pelajaran ke-27, dan sudah ada yang terhubung nampaknya di layanan telepon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Ustaz, Jakarta. Ummu Fadil, nah, Jakarta. Nah, ahlan wa sahlan Ummu Fadil. Ahlan bikum, Ustaz. Kaifa halukum, Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Umma Fadil, tadi tiga fi'il. Nah, yang tersisa di latihan ke-16, latihan 16. Silakan. Yang mana saja Umu fi'ilnya? Asumu, tabufu, tabulu. Tafadhali. La tasumu, la tasum. La tasum. Nah. Jangan kamu berpuasa. Jangan kamu berpuasa. Terus. La tatufu, la tatuf. La tatuf. Nah. Janganlah kamu tawaf. Nah. Satu lagi. La tabulu, la tabul. La tabulu. Begitu Umu? La tabulu. La tabul. Kalau Umu mau buat tahapan seperti tadi, la tabul. Waw dan lamnya dua-duanya sukun. Baik. Nah, karena adalah an-nahiyah. Ala sekedalik. Nah, mohon diulang dari kembali dari awal. Kalau memang begitu, dari tasumu, mohon sekali lagi. La tasum. La tasum. Naam. Yang mana yang hasil akhirnya? Hasil akhirnya la tasum. La tasum. Naam. Tarjim. Janganlah kamu berpuasa. Naam. Teruskan. La tatuf. La tatuf. La tatuf. Naam. Janganlah kamu tawaf. Naam. Satu lagi. La tabul. La tabul. Naam. La tabul. Jangan terkesan banyak ada huruf panjangnya walaupun sedikit. Umu, ulasi lagi. La la tabul. La tabul. Naam. Tarjim. Tarjimi la samahti. La adri Ustaz. Bala ya bulu, yani itu buang air kecil. Ya? Buang air kecil. Oh, jangan kamu buang air kecil itu. Ya, naam, jangan kamu buang air kecil. Naam, itu maknanya. Naam. Hadhihi kalimat jadidah yani. La, laysa hadhihi laysat jadidah wa innama qadima. Syukran ya Umma Fadil. Jazakillahu khair wa barakallahu fiki. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jakarta telah terhubung Umu Fadil di kesempatan malam hari ini. Baik, saat itu latihan ke-16. Nah, dua penampuan lagi di latihan 17. Baik. Berikutnya di kesempatan layanan telepon sepertinya sudah ada yang masuk. Naam, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan tadi Ustaz Dewinta di Bekasi. Ya, silakan. Silakan Ukti Dewinta. Soalnya sudah berubah, tidak mengapa. Labas. Tamrin as-sabi asyar. Rakam wahid, as-thani, was-tharith. Baca dulu perintahnya di sini. Ukti Dewinta, baca dulu perintahnya. Iqra ma yali. Naam. Mana iqra ma yali? Bacalah apa-apa yang ada di bawah ini. Naam. Tafadhali. Tiga soal. Tafadhali. Rakam awal. La taqul hakaza. Naam. Tarjimi. Janganlah kamu berkata demikian. Naam. Mana fi'il mu'talnya di sini? Takul. Takul. Naam. Takul. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. La tazurni fil masa'a. Fil masa'a atau fil masa'u? Fil masa'i. Fil masa'i. Limada fil masa'i? Ba'da harfu jar. Ba'da harfu jar. Aina harfu jar? Fi. Fi. Barakallahu fik. Maratan thaniya. La tazurni fil masa'i. Naam. La tazurni fil masa'i. Tarjimi. Janganlah kamu mengunjungiku di waktu sore. Naam. Satu lagi Umu. Rakam salis. La tatuf bil kuburi. Naam. Artajim, janganlah kamu bertawaf di kuburan. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khair ukhti Dewinta. Naam. Naam wa iyakum. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih dari Bekasi, Ibu Dewinta. Berikutnya kita persilakan tentunya bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Ami di Samsung. Ibu Ami. Nah, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Ibu. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu atau terjadi pantulan feedback di monitor kami. Iya. Nah, dengan siapa tadi? Ibu Aam. Ibu Aam, di mana? Di Cilengsi. Di Cilengsi. Ah, di Cilengsi. Nah, silakan, Ustaz. Ibu Aam, sudah dikecilkan suara radio televisinya? Nah, Ustaz. Sudah, iya, biar tidak ada pantulan suara ke studio. Ibu Aam, siap? Insya Allah. Siap, baik. Ada tiga soal di sini, di latihan 17. Rakam tiga, Ustaz. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Nah. La tasum yaum... Yaumal apa ini? La tasum yaumal aidi. Ya la tasum yaumal aidi. Naam. Mana la tasum yaumal aidi? Janganlah kamu berpuasa di hari Id. Naam, di hari Id, di hari raya. Naam, sahih. Teruskan kamu, al-khamis. La takun kaslana apa ya di sini itu Ustaz terhapus ininya di bukunya. Oh iya, ya waladu. La takun kaslana ya waladu. Naam, ya waladu. Naam. Janganlah kamu menjadi malas wahai anak. Naam. Terakhir, as-sadis. La takum min huna. Naam. Janganlah kamu berdiri di sini. Min huna, dari sini. Janganlah kamu berdiri dari sini. Naam, naam. Syukran, syukran ya Ibu Aam. Nanti insya Allah ditunggu teleponnya di masa yang akan datang insya Allah. Mohon terus belajar bersama kita insya Allah. Insya Allah. Syukran, syukran namu. Jazakillah khair. Ya, terima kasih Ibu Aam dari Cilengsi ya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Baik Ustaz, itu latihan ke nah. 17. Selesai sudah latihan nah. 17, kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin asyar. Nah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke 17. Dan itu latihan terakhir terkait dengan fi'il mu'tal wazan yang pertama. Tadi sudah kita jelaskan bahwa fi'il mu'tal yang ada di pelajaran 27 ini ada 3 wazan. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, ya ini sudah selesai, baru saja selesai. Dan sekarang wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu, di latihan 18 sekarang ini insyaallah. Contohnya adalah kalimat ba'a yabi'u dan ja'a yaji'u, kemudian sara yasiru, kemudian ada ghaba yaghibu dan fi'il mu'tal yang lainnya yang insyaallah akan kita temukan di sini. Kita akan pelajari bagaimana bentuk al-madi, bagaimana bentuk al-mudhari, bagaimana bentuk al-amr, bagaimana ketika diisnadkan ke dhamir, al-ghaib, al-mukhatab, dan al-mutakallim, baik mufrad maupun jama', baik mudhakkar maupun mu'annath. Mohon konsentrasi penuh di pelajaran ini. Terhitung cukup banyak pelajaran kita. Terhitung cukup banyak latihan kita. Mohon konsentrasi penuh. Kita masuk ke wazan yang kedua, yakni fa'ala yaf'ilu. Di sini contohnya adalah fi'il ba'a yabi'u. Siap ya ikhwari studio? Baik. Di sini perintahnya ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada dhamir ba'a yang diisnadkan ke semua dhamir yang pernah kita pelajari. Baik diisnadkan ke dhamir al-ghaib, kemudian setelah itu al-mukhatab, kemudian terakhir al-mutakallim. Baik yang mufrad maupun jama', baik yang mudzakkar maupun yang mu'annath. Nah. Ana bacakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita minta ikhwan studio membacanya juga. Di sini yang pertama, Hamidun ba'a. Hamidun ba'a. Mana Hamidun ba'a? Hamid telah membeli. Nah, Hamid telah menjual. Nah, ba'a di sini bisa berarti menjual, bisa berarti membeli, tapi di sini maksudnya menjual. Ba'a ini fi'il mu'tal al-ain yang dimaksud, ba'a. Kemudian lihat sebelahnya. Sekarang menjadi ar-rijalu ba'u. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Yang pertama ba'a, sekarang ba'u. Ada tambahan wawu dan alif setelahnya. Karena sekarang ini dhamirnya sudah berubah. Kalau sebelumnya dhamirnya hamidun huwa mufrad mudzakkar, sekarang ar-rijal yakni hum jamak mudzakkar. Sehingga menjadi ba'u. Kemudian lihat di bawahnya masih al-ghaib tapi yang muannas sekarang. Sekarang Aminatu ba'at. Aminatu ba'at. Nama mana Aminatu ba'at? Aminah telah menjual. Aminah telah menjual. Dhamirnya sekarang di sini apa dhamirnya? Hiya. Hiya ba'at. Kemudian bagaimana? Bagaimana jamaknya? Kalau tadi barusan adalah mufradnya, bagaimana jamaknya? Jamaknya an-nisa'u bi'na. An-nisa'u bi'na. Seakan-akan di sini dhamirnya berubah menjadi hunna sekarang. Kalau tadi hiya, sekarang hunna. Sudah berapa kita dapatkan perubahannya, Ikhwan? Ada berapa tasrif yang barusan kita baca? Empat. Huwa hum. Dhamir yang pertama huwa hum. Hiya hunna. Kemudian hiya hunna. Sekarang setelah al-ghaib, sekarang al-mukhatab. Dhamir al-mukhatab, orang kedua. Dimulai dari mufrad mudzakkar anta. Anta bi'ta. Kamu telah menjual. Kemudian ini mufradnya. Bagaimana jamaknya? Antum bi'tum. Bi'tum, ahsant. Mana antum bi'tum? Kalian telah menjual. Naam. Selesai sudah yang mudzakkar. Bagaimana yang muannats? Anti bi'ti. Bi'ti. Ini yang mufrad. Anti bi'ti. Kamu perempuan telah menjual. Bagaimana jamaknya? Antunna bi'tunna. Bi'tunna, ahsantum ya ikhwan. Mana bi'tunna? Kalian perempuan telah menjual. Naam, bi'tunna. Ada ain di sini. Bi'tunna. Selesai sudah dhamir al-mukhatab. Sudah berapa totalnya yang kita baca? 8. Ditambah 2 lagi. Ada ana dan nahnu. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Mana ana bi'tu? Saya telah menjual. Nahnu bi'na. Kami telah menjual. Naam, dhamir al-mutakallim. Kata ganti orang pertama. Baik yang mufrad maupun yang jamak. Nah, ini kedua-duanya bisa dipakai untuk mudzakkar maupun muannas. Dua-duanya bisa digunakan baik untuk mudzakkar maupun muannas. Nah, kita baca sama-sama ikhwah suryu. Ayo. Hamidun ba'a. Hamidun ba'a. Ar-rijalu ba'u. Ar-rijalu ba'u. Aminatu ba'at. Aminatu ba'at. An-nisa'u bi'na. An-nisa'u bi'na. Anta bi'ta. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Antum bi'tum. Anti bi'ti. Anti bi'ti. Antunna bi'tunna. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Nahnu bi'na. Ikra anta ya akhi al-karim. Ikra anta awalan. Thumma ba'da dhalika maulana. Hamidun ba'a. Naam. Ar-rijalu ba'u. Aminatu ba'at. An-nisa'u bi'na. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Anti bi'ti. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Bi'na. Nahnu bi'na. Nah, kalau antum baca pendek nanti seperti hunna. Hunna bi'na. Nah. Jazakallah khair ya akhil karim. Barakallahu fik. Anta ya maulana, tafadhal. Iqra maratan thaniyah. Bismillah. Hamidun ba'a. Ar-rijalu ba'u. Aminatu ba'at. Naam. An-nisa'u bi'na. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Naam. Anti bi'ti. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Nahnu bi'na. Ahsant. Nah, ini ba'a. Bagaimana kalau kita ganti dengan fi'il yang lain? Lihat latihan 19. Langsung kita masuk latihan 19. Di sini perintahnya asnid ja'a wasara. Di sini diantum diminta dua fi'il. Mana asnid ja'a wasara? Isnadkan, ini masukkan dhamir ke ja'a dan sara ila dhamair, ke dhamir-dhamir yang barusan kita baca, kama fit tamrin as-sabiq, sebagaimana di latihan sebelumnya. Ya, buat seperti ini, tapi dengan fi'il yang berbeda. Wadih insyaAllah. Wadih insyaAllah ya kawan. Jelas insyaAllah. Bisa kita coba? Kita mulai barang-barang dulu. Kita mulai barang-barang dulu ya kawan. Dari ja'ah. Silahkan. Dengan domir yang sama persis. Gunakan yang disebutkan dalam contoh. Tafadhal. Hamidun. Hamidun ja'a. Naam. Afwan, jangan ja'a. Ja'a. Ini ja'a. Ini hamzah. Kenapa jangan ja'a dengan ain? Nanti lain lagi mana? Ja'a datang. Ja'a yakni minal jau'an. Lapar. Tafadhal. Hamidun ja'a. Terus ar-rijalu. Ar-rijalu ja'u. Ja'u. Nah, antum belum kurang kompak sepertinya. Kita lanjut lagi. Wahid, ithnan, thalatha. Hamidun ja'a. Naam. Ar-rijalu ja'u. Naam. Aminatu ja'at. Naam. An-nisa'u ji'na. Anta ji'ta. Naam. Antum ji'tum. Naam. Anti ji'ti. Antunna ji'tunna. Naam. Ana ji'tu. Nahnu ji'na. Naam. Satu lagi. Sara. Tafadhal. Hamidun sara. Sebelumnya, mana sara? Sara yasiru, berjalan. Kalau tadi ja'a yaji'u, mana ja'a? Datang. Nah. Sara, apa tadi sara? Berjalan. Berjalan. Nah. Tafadhal. Hamidun saro. Ar-rijalu saru. Naam. Aminatu sarot. Naam, sahih. An-nisa'u sirna. Sirna. Naam, hakada. Sekali lagi, an-nisa'u. An-nisa'u sirna. Naam. Anta sirta. Antum sirtum. Anti sirti. Antunna sirtunna. Ana sirtu. Nahnu sirna. Naam, nahnu sirna. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Antum baru saja menjadi contoh buat para pendengar dan pemirsa yang sekarang kita buka kesempatan buat mereka. Tafadhal ya akhir kirim. Untuk kata ja'a. Nah, kita kasih fi'il yang ada dulu. Setelah itu kita berikan fi'il yang lain. Silakan bergar di manapun Anda berada. Kita akan berikan kesempatan bagi Anda sebagaimana telah dicontohkan tadi di latihan 18 dan juga 19. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, tentunya dapat menghubungi di 0218236543. Baik, kita sapa. Halo. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, dari mana Pak? Pak Tamrin dari Sumbar. Sumbar. Pak Tamrin ya. Nah, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya sehingga tidak timpang ataupun terjadi feedback. Baik, Jika sudah, silakan, Ustaz. Pak Tamrin dari Sumbar, yang dari Padang, Pak. Ya, dia dari Padang. Dari Padang, iya. Jelas suara kami sampai sana, Pak? Ya, jelas. Nah, Pak Tamrin mau ikut latihan, insya Allah? Insya Allah. Siap. Nah, ini pertama kali sepertinya menelpon Pak Tamrin atau sudah berapa kali? Sudah ketiga kali dari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Tamrin. Silakan, Pak Tamrin. Ya. Masih latihan 19. Gunakan fi'il ja'a. Silakan, ja'a. Hamidun ja'a. Naam, hamidun ja'a. Teruskan. Ja'alu. Ja'u. Naam, wasil. Aminatu ja'at. Naam. Anisa'u ji'na. Ji'na, naam. Antara ji'ta. Naam. Antum jiktum. Naam. Anti jikti. Naam. Antum na jiktuna. Ana jiktu. Nahnu jikna. Nahnu jikna. Ahsanta ya Pak Tamrin. Satu fi'il lagi Pak Tamrin. Silakan. Sara yang terakhir. Hamidun Sara. Naam. Arjalu Saru. Saru, naam. Aminatu Sarat. Aminatu Sarat, naam. Anisa'u Sirna. Sirna. Anta Sirta. Naam. Antum Sirtum. Naam. Anti Sirti. Masya Allah, teruskan. Antum Sirna. Sirtunna. Sirtunna. Ana sirna. Bagaimana? Ana sirtu. Ana sirtu. Nahnu sirna. Nahnu sirna. Ahsanta ya Pak Tamrin, Masya Allah. Jazakallah khair. Mumtaz Pak Tamrin, bagus sekali. Syukran wa jazakallah khair. Terima kasih banyak sudah ikut latihan malam ini Pak Tamrin. Insya Allah kami tunggu teleponnya di lain waktu insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Tamrin dari Sumber yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini, tentunya kita berikan kesempatan kembali. Nah, silakan yang berikutnya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kita sapa untuk di belakang Pak Tamrin tadi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umuhana masuk lagi. Nah, Umuhana nanti akan datang, hanya kita berikan satu kali saja. Nah, iya, naam. Nah, tidak mengapa hari ini, malam ini satu lagi. Silakan Umuhana. Umuhana, saya beri dua fiil yang berbeda, tidak disebutkan di latihan ke 18 tadi. Tidak mengapa? Iya, enggak apa-apa, Ustaz. Baik. Kalimat ghaba. Ghaba. Dari kalimat ghaib. Iya. Yes. Tidak hadir. Nah, silakan. Hamidun ghaba. Naam. Teruskan. Ar-rijalu ghabu. Naam. Aminatu ghabat. Naam. An-nisa'u ghibna. Naam, ghibna. Anta ghibta, antum ghibtum, anti ghibti, antunna ghibtunna, ana ghibtu. Nahnu ghibna. Nahnu ghibna. Naam. Satu lagi, masukkan kalimat asha. Asha. Asha. Naam. Ain, alif, shin. Asha. Asha gitu. Naam. Sahih. Hamidun asha. Nama mana asha? Asha apa Ustaz? Hidup atau tinggal. Naam. Insyaallah. Hamidun Asha. Naam. Ar-rijalu Ashu. Naam. Aminatu Ashat. An-nisa'u Isna. Aishna. Aishna. Naam. Anta Ista. Antum Istum. Anti Isti. Antunna Istunna. Ana Istu. Nahnu ishna. Nahnu ishna. Ahsant ya Ummahana. Syukran wa jazakillah khair, dan mohon berikutnya satu kali saja. Iya. Nah, barakallahu fiik. Tadi apa? Ada yang dua, jadi coba masuk tadi. Nah. Ya, so, insya Allah satu kali deh. Berikan untuk kalian saja yang akan datang, insya Allah. Ya, amin ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, Ummu Hanna dari Bekasi. Nah, Ustaz, kita berikan kesempatan yang lain. Satu lagi, terakhir. Baik, nah, insya Allah. Silakan untuk kesempatan terakhir bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini. Tentunya sebagaimana telah dicontohkan yang ada pada latihan ke-18 dan juga ke-19. Silakan. Halo. Now. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Masya Allah. Terputus sebelum menyampaikan nama. Baru saja mengucapkan salam. Nah, alhamdulillah sempat kita balas salamnya, alhamdulillah. Baik, silakan Bapak untuk menghubungi kembali atau mungkin pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di malam hari ini, tentunya di kesempatan terakhir. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Bapak Tartib di Cililitan. Di Cililitan, Bapak siapa, maaf? Tartib. Now. Ulang sekali lagi Pak, namanya Pak. Awalan. Namanya Awalan. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Tarsib. Tarsib. Tarsib. Ta, ra, sin, ba. Tarsib, begitu Pak? Iya. Baik, Pak Tarsib. Iya. Siap, Pak Tarsib. Ada dua fiil yang saya akan berikan. Siap. Siap. Silakan Pak Tarsib, masukkan fiil ba'a contoh sepertinya. Ambil saja latihan 19 ja'a dan sara. Tafadhal. Kita ambil di latihan 19 ja'a dan sara. Nah, silakan. Ya. Tafadhal. Hamidun ja'a. Ya. Sahih. Pak Tarsib. Aminatun. Pak Tarsib, sebelumnya ya, kecilkan saja suara televisinya. Al-Rijalu. Ya. Ja'u. Nah, dengan ain atau dengan hamzah ini? Ja'u atau ja'u? Ja'u. Dengan ain atau hamzah? Hamzah. Hamzah. Ja'u, jangan terkesan seperti ja'u. Ya. Kenapa? Kenapa Pak Tarsib? Wah, karena maknanya berubah nanti. Nah. Silakan teruskan. Aminatu. Aminatu. Ikta. Bagaimana? Pak Tarsib, mohon ulang sekali lagi. Aminatu ja'at. Ja'at. Nah, teruskan. An-nisa'u ji'na. An-nisa'u ji'na. Teruskan. Anta ji'ta. Anta ji'ta. Terus. Antum ji'tum. Antum ji'tum. Terus. Anti ji'ti. Terus. Antunna ji'tunna. Naam. Anna jiktu. Terakhir. Nahnu jikna. Nahnu jikna. Satu lagi. Sara. Hamidun sara. Arijalu saru. Naam. Aminatu sarat. Aminatu sarat. An-nisa'u sirna. An-nisa'u sirna. Naam, sirna, pendek nunnya. Anta sirta. Naam. Antum sirtum. Bagaimana, Pak? Antum sirtum. Antum sirtum. Anti sirti. Antunna sirtunna. Ana sirtu. Nahnu sirna. Sirna, begitu Pak Atarsip? Nahnu sirna. Nahnu sirna. Naam. Jazakallah khair Pak Atarsip. Syukran laka wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung bersama kami di malam hari ini, Bapak Tarsip ya, kalau tidak salah sebut tadi, dari Cililitan. Barakallahu fiik atas kebersabarannya, ditunggu pula di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan itu merupakan penelpon terakhir, terakhir pula di kesempatan malam hari ini, Seth. Nah, baik, ada yang perlu ditambahkan atau kita akan bacakan beberapa pesan singkat? Silakan dibacakan pesan singkat. Tepat. Baik. Nah, pesan singkat yang masuk di malam hari ini diantaranya. Baik, Bapak Khalid yang bertanya, Ustadz mohon untuk membaca kembali nomor 6 dan 7 pada latihan ke-14 di halaman 186. Nah, karena kemarin saya tidak ikut, jika boleh untuk dijelaskan i'rab nomor 7-nya. Syukran, Ustaz. Naam. I'rab yang mana ini maksud Pak Khalik? Baik, latihan ke-14. Latihan ke-14, nomor? Nomor 6 dan 7 untuk nomor 6 dan 7. Dibaca, kemudian i'rab dari nomor 7-nya. Naam. I'rab di sini mungkin maksudnya adalah harakat huruf terakhirnya mungkin ya. Nah. Di sini nomor 7, kita minta Maulana, bisa insyaallah Maulana mewakilkan anak di sini. Anta kunta ghaib, kunta ghaib usbil madi ya. Tapi ana akra. Saya yang baca kalau begitu. Di sini rakam as-sabi' at-tamrin ar-rabi'ashar huwa la yafhamul arabiyyata. Huwa la yafhamul arabiyyata. Dia tidak memahami bahasa Arab. Qul lahu, katakan kepadanya, hadzal kalama, katakan kepadanya perkataan ini, bi lughatihi, dengan bahasanya. Nah, kemudian nomor berapa lagi tadi? Sadis. As-sadis, tub ilallahi ayyuhal muslima. Tub ilallah, tub ilallahi ayyuhal muslimu. Nah, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, ayyuhal muslimu, wahai kaum, wahai muslim, wahai orang Islam. Naam. Naam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik atas jawabannya telah disampaikan. Demikian untuk Pak Khalid dari pesan singkat. Berikutnya dari hamba Allah Blitar, Ustaz, dalam ungkapan hai saudaraku, yaitu ya akhi. Yang benar ya akhi atau ya ahu, karena ada ya harfu nida. Demikian pertanyaannya. Jika kalimatnya adalah akhun, jadi ada dua penulisan yang bisa jadi kemungkinan membuat sebagian ikhwa agak bingung. Kalau seandainya tulisannya adalah ya kemudian alif dan kha saja, setelah itu di akhir tidak ada huruf setelah kha, maka ya ahu. Bukan ya akhun, tapi ya akhu. Akhu. Namun ketika ada ya di belakangnya, akhi, jika ada ya setelah kha, maka tetap dibaca ya akhi. Nah. Dan yang mempunyai arti wahai saudaraku, ya akhi, ya akhi, dengan ya di belakang kha. Ya akhi, wahai saudaraku. Nah. Ya akhu, wahai saudara saja. Wahai saudara. Nah. Nah, alhamdulillah. Kemudian satu pertanyaan kembali di pesan singkat yang telah masuk baru saja. Ustaz, bagaimana kaidahnya ketika kata ba'al, domir hunna, sampai nahnu menjadi kasroh, Ustaz? Nah, karena memang asalnya dia adalah fi'il mudhari'nya ba'a yabi'u. Antum perhatikan di sini, dia menjadi kasroh karena memang kondisi tertepat, kondisi tertepat ketika fi'il mudhari ba'nya di kasrah, ba'a yabi'u, maka di sini akan lebih tepat jika kita kasrah, bukan kita fathah atau kita dhamma. Nah, dan wazannya di sini adalah fa'ala yaf'ilu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fik atas jawabannya telah disampaikan. Nah, sama seperti kalimat qala yaqulu. Kenapa kita bilang qulta? Kenapa bukan qilta misalnya? Nah, antum lihat di sini dia qala yaqulu wazannya fa'ala dengan dhammah. Fil mudhari'nya satu. Nah, fil mudhari'nya dengan dhammah qafnya. Maka di situ lebih tepatnya adalah dengan dhammah. Nah. Nah. Demikian mungkin Ustaz beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi pada malam hari ini. Nah. Dan kita akan menutup kajian kita Ustaz ya. Silakan untuk kesempatan. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke latihan 18. Di kurang lebih 30 latihan yang totalnya kita temukan di latihan pelajaran 27 ini. Dan di latihan ke-18 kita sudah mulai masuk ke wazan yang kedua daripada al-fi'lul mu'talul ain. Ini wazan fa'ala yaf'ilu. Dan nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana fi'il madinya, bagaimana fi'il mudhari'nya, bagaimana fi'il amrnya. Kemudian bagaimana kondisinya ketika dimasukkan lam atau la an-nahiyah, bagaimana kondisinya ketika majzum. Dan insyaallah nanti dengan kesabaran, dengan terus murojaah dan terus semangat insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menyelesaikan pelajaran 27 ini. Ini bisa dikatakan puncaknya jilid 2 di sini. Dia agak panjang, cukup katakan cukup melelahkan, tapi insyaallah jika bersungguh-sungguh insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Nah. Kiranya demikian kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, syukurlillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.